Gimana Bu Saiful? Ya. Bu Saiful aja bisa ya, angin coba. Ya, cukup ya. Di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.